sebagian ikhwan menilai bahwa asatidzah ahlu sunnah telah mendzalimi Ustadzul Akmal karena beliau tidak pernah terjatuh dalam perkara manhaj. Masya Allah. Dan terus sampai saat ini tidak ada ulama yang mentahdir beliau. Apa benar hal tersebut? Tidak benar. Nah, para masyayikh sekian kali menasehati dan menasehati. Nah, tetapi apa daya yang bersangkutan tidak pernah berubah menjadi baik. Sehingga Syekh Bukhari, Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, mentahdir dirinya, melarang untuk belajar dan menimba ilmu darinya. Walwaqi khairu syahid, berapa banyak orang yang dia dolimi, terutama yang di sana, di Sumatera sana, ikhwah yang di sana mengeluh sekian banyak kota, bahkan bukan hanya di Pekanbarunya, selalu saja kerusakan yang dia buat dalam dakwah, dengan mudahnya, dengan cepatnya lisannya, fulan begini, fulan begitu, berapa banyak korbannya sudah, belum lagi yang lain-lainnya. Sehingga dakwah banyak tercoreng karena sikap dan ucapan perbuatannya. Para asatidzah hafizahumullah bersabar banyak terhadapnya, dinasehati, diajak ke daurah, nasehati oleh para ulama kita, para masyayikh kita. Kita serahkan kepada yang lebih alim, lebih hikmah dari kita. Tapi kenyataannya seperti itu. Tidak ada perubahan. Nasallallahu alaihi wasallam.